أحسن فرغ فيك. Baik, kita bacakan dulu suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth, wa takunu al-jibalu kal-'ihnil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Baik, kita lanjutkan masih pada pembahasan tafsir dari surat Al-Qari'ah. Sudah kita ambil tafsir dari beberapa ayat dari surat ini, tapi tidak mengapa kita ulang sebentar dari ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Qari'ah. Al-Qari'ah sudah kita lewatkan. Ia adalah salah satu nama dari nama-nama hari kiamat. Disebut dengan Al-Qari'ah karena dia membuat terhentak, takut, terkejut dengan puncak keterkejutan seluruh makhluk. Terkejut hatinya setelah sebelumnya telinga-telinga mereka terkejut. Sudah disebutkan bahwasanya itu terjadi pada nafkhah ula, tiupan sangkakala yang pertama, tatkala mereka manusia keluar dari kuburan-kuburan mereka. Wa nufikha fis-sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ditiuplah sangkakala yang pertama, maka tiba-tiba secara serentak mereka manusia keluar dari kuburan-kuburan mereka. Dari semenjak Nabiullah Adam hingga akhir kehidupan dunia. Bisa kita bayangkan alangkah banyaknya manusia ketika itu. Bahkan makhluk ketika itu yang dibangkitkan bukan hanya manusia, jinnya, burung-burungnya, binatang-binatang buasnya, dan seluruh makhluk yang bernyawa Allah bangkitkan di satu waktu. Mal-Qari'ah. Apa itu Al-Qari'ah? Sudah kita jelaskan pula bahwasanya di sini pertanyaan fungsinya untuk ta'zim dan tahwil, membuat dahsyat dan besar kejadian ini. Dan memang demikian keadaannya, sangat dahsyat. Tidak ada ya kedahsyatan dunia yang bisa mengimbanginya. Wa ma adraka mal qari'ah. Kemudian diulang dengan pertanyaan berikutnya, juga fungsinya untuk menambah makna kedahsyatan hari ini. Tahukah engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam apa itu al qari'ah? Disebutkan oleh ulama bahwasanya kalau didapati dalam ayat Al-Qur'an kalimat wa ma adraka ma, maka itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma, apakah al-qari'ah ataupun yang lainnya. Kalimat ini wa ma adra, biasanya yang hanya mengetahuinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yauma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth, al-qiyamah ataupun al-qari'ah adalah hari di mana manusia seperti al-farash, seperti belalang-belalang kecil yang bertebaran. Sebagian ulama menafsirkan dengan serangga-serangga malam yang biasa mereka mengerumuni api ataupun lentera, yang mereka jumlahnya banyak, kemudian juga berjalan terbang tanpa arah. Disebutkan di antara faedahnya kenapa diserupakan manusia dikala mereka dibangkitkan dari alam kuburnya dengan al-farash, karena beberapa hal. Dari sisi lemahnya manusia, para makhluk dikala itu seperti lemahnya al-farash. Kemudian yang kedua, dari sisi kebingungannya yang sangat tidak menentu, dia harus kemana berjalan. Ini sebelum ada panggilan yang memanggil, yang menyeru seluruh makhluk untuk berkumpul di padang mahsyar. Yauma idzi yattabi'una da' la 'iwajalah wa khashi'atil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Sebelum dipanggil oleh penyeru menuju padang mahsyar, maka mereka manusia, para makhluk, kebingungan, kebimbangan, kemana mereka harus berjalan. Sehingga datang penyeru yang menyeru, maka mereka pun manusia seluruhnya, yattabi'una da', mengikuti penyeru itu, mengikuti arah penyeru. La iwajalah, mereka tidak menyimpang dari seruan tersebut. Wa khasyi'atil aswatu lirrahman, dan dikala itu seluruh suara-suara menjadi sayup. Fala tasma'u illa hamsa, dan tidaklah kalian dengar ketika itu kecuali bisikan-bisikan yang lirih. Kemudian juga disamakan keadaan manusia ketika dibangkitkan dari kuburan-kuburannya dengan al-farash, dari sisi keadaan mereka yang berjubel, dan juga perjalanan mereka yang tanpa arah, tidak menentu. Coba kita bayangkan alangkah dahsyatnya kejadian kebangkitan ini. Seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam satu waktu. Seluruhnya, tidak ada yang tertinggal satu pun. Yang dari kuburannya dibangkitkan, ataupun yang dimakan binatang buas pun dibangkitkan, ataupun yang mati diceburkan di lautan pun dibangkitkan, semuanya berkumpul. Ya. Berjalan tidak menentu, tanpa arah. Jumlahnya begitu banyak, dan bumi dikala itu Allah datarkan. Idza, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal ardu muddat. Ingat ketika bumi dihamparkan. Ya, dihamparkan. Sebagian ulama berdalil dengan ayat ini bahwasanya bumi sekarang ini bulat. Nanti ketika di hari kiamat, maka didatarkan untuk menghimpunkan seluruh makhluk yang telah mati. Kemudian wa takunu jibalu kal'ihnil manfush, dan jadilah gunung-gunung yang kita lihat besar, kokoh, menghujam ke bumi dikala datang hari kiamat, kal'ihnil manfush, seperti bulu yang dihempaskan, apakah dengan tangan ataupun dengan angin. Sedikit saja angin ini bisa mengaburkan gunung tersebut. Ya, begitu ringannya gunung di hari kiamat itu, seperti bulu atau lebih ringan dari itu. Iwa bussatil jibal wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbassa, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan gunung-gunung dikala itu dihancur luluhkan, fakanat haba'an mumbassa, maka dia pun menjadi partikel yang sangat kecil yang terlihat ketika ada cahaya yang mengambang itu, lebih kecil daripada debu. Haba'an mumbassa, bertaburan. Ya, itu ringannya gunung, ya, yang begitu kokohnya. Kemudian ayat berikutnya, fa'amma man thaqulat mawazinuh, sampai di sini ya, kemarin kita membaca tafsir dari beliau Syekh rahimahullah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan dari manusia pada kaitannya dengan amalan-amalan mereka. Fa'amma man thaqulat mawazinuh, adapun siapa saja yang timbangan-timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan-timbangan dosa-dosanya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang menyenangkan. Dari ayat ini bisa kita ambil faedah, di antaranya bahwasanya di sana ada yang namanya al-mizan, ya, timbangan, timbangan amal kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala panjangkan sebagai bentuk keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan timbangannya adalah timbangan hakiki yang memiliki daun timbangan dan juga jarum menunjuknya, dan tidak seperti timbangan yang kita ketahui di dunia ini. Wallahu taala alam seperti apa bentuknya. Yang jelas kita harus meyakini bahwasanya di sana ada timbangan yang Allah Subhanahu wa taala timbang dengannya amalan-amalan seluruh hamba. Disebutkan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Al-Fathul Bari, kata beliau, qala Abu Ishaq Az-Zajjaj rahimahullah, ajma'a ahlu sunnah 'ala al-iman bil mizan wa anna a'mal al-'ibad tuzan bihi yawm al-qiyamah. Ahlu sunnah seluruhnya sepakat bahwasanya, sepakat untuk mengimani al-mizan, adanya timbangan amal kebaikan, dan bahwasanya amalan-amalan para hamba akan ditimbang dengannya di hari kiamat. Wa anna al-mizana lahu lisanun wa kiffatan, dan bahwasanya mizan ini memiliki jarum penunjuk lisan, wakifatan, dan dua daun timbangan. Wa yamilu bil a'mal, dan dia akan condong dengan amal kebaikan. Wa ankarul mu'tazilah, dan di sana ada golongan yang mengingkari ya adanya timbangan ini, padahal sangat banyaknya nas-nas yang menunjukkan adanya timbangan ini. Siapakah mereka? Kaum yang menolak adanya timbangan itu al-mu'tazilah. Mereka ya para penyembah akal. Mereka memandang bahwasanya tidak masuk akal bahwasanya amal-amal yang sifatnya maknawi ditimbang dengan timbangan yang sifatnya hisi. Ini kebodohan mereka. Ya. Kebodohan mereka tentang kudrah, kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan perkara yang maknawi menjadi hisi. Jadi nanti amalan-amalan kita yang maknawi itu dibentuk dalam bentuk hissi, sesuatu yang bisa dilihat, jauhar, dalam bentuk jism, sesuatu yang konkret, agar para makhluk mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan oleh ulama yang lain, Ibnu Battah di dalam kitab Al-Ibana As-Sughra, kata beliau, waqad ajma' ahlul ilmi bil akhbar wal ulama wal zuhad wal ubbad fi jami'il ansar an al iman bidzalika ya'ni bil mizan wajibun lazim. Telah sepakat ahlul ilmi, mereka orang-orang yang berilmu tentang hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga para ulamanya, juga orang-orang zuhudnya, juga para ahli ibadahnya di seluruh tempat, bahwasanya mengimani adanya mizan adalah sesuatu yang wajib dan mesti, tidak boleh seorang pun menolaknya ataupun menakwilkannya kepada makna yang lain seperti Mu'tazilah yang mereka memaknai al-mizan dengan al-adl, keadilan. Ini kaum yang menyimpang. Kemudian juga berkait dengan apa yang ditimbang nanti di hari kiamat, ada khilaf di antara ahlul ilmi. Sebagian mengatakan bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalan-amalan saja. Iya. Mereka mengatakan bahwasanya nanti amalan-amalan ini akan ditujassam, dijadikan sesuatu yang konkret terlihat. Kemudian diletakkan pada timbangan tersebut. Apa dalil mereka yang menyatakan bahwasanya yang ditimbang adalah amalan-amalan saja? Dalilnya adalah seperti sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatani habibatani ila Ar-Rahman, khafifatani 'ala lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallahi wa bihamdih. Ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman dan sangat ringan untuk diucapkan oleh lisan-lisan, tapi sangat berat pada timbangan-timbangan. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil 'azim. Dan ini apa? Amalan yang ditimbang. Juga seperti hadis yang sering kita dengar, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan. At-tuhur, bersuci adalah sebagian dari iman, dan alhamdulillah tamla'ul mizan, memenuhi timbangan-timbangan amalan. Dari sini sebagian mereka para ulama beristinbat bahwasanya yang ditimbang itu adalah amalan-amalan. Ada juga yang berpendapat bahwasanya yang ditimbang adalah orangnya itu sendiri. Ya, orangnya itu sendiri yang akan ditimbang. Mereka pun berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, itu tentang beliau rahimahullah ataupun radhiyallahu taala anhu, tatkala betis beliau tersingkap oleh angin, maka manusia tertawa melihatnya. Kenapa? Karena betis beliau kecil. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kenapa kalian tertawa?" Maka dijawab, kami melihat betis beliau Ibnu Mas'ud begitu kecil sehingga kami pun tertawa. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat pada timbangan nanti di akhirat daripada gunung Uhud. Ini menunjukkan bahwasanya ditimbang apa? Orang-orang itu sendiri. Para manusia itu sendiri ataupun mereka-mereka yang beramal dengan amalan itu sendiri, dan juga mereka berdalil dengan hadis, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azim yawmal qiyamah la yazinu 'indallahi janaha ba'udah. Akan datang nanti di hari kiamat seorang yang berpostur besar, iya, berpostur besar dan berat karena banyak makan dan banyak minum. Dia termasuk orang yang kaya raya di dunianya. La yazinu 'indallahi janaha ba'udah, tapi tidaklah dia ketika ditimbang mampu mengimbangi beratnya sayap nyamuk. Ini menunjukkan bahwasanya timbangannya begitu ringan, tidak ada apa-apanya meskipun jasadnya besar, perawakannya gemuk. Ini pendapat yang kedua. Itu bahwasanya apa? Yang ditimbang adalah orang-orangnya, pelaku-pelaku amalan tersebut. Dan tentunya semakin dia baik amalannya, maka berat badannya akan semakin berat. Dan sebaliknya, kalau amalannya jelek, kurang kebaikannya, maka badannya menjadi ringan, bahkan bisa lebih ringan daripada sayap nyamuk. Adapun madhab yang ketiga mengatakan bahwasanya yang ditimbang adalah shohaif al-amal, lembaran-lembaran, catatan-catatan amal soleh ataupun amal-amal yang lain yang mereka perbuat dahulu di dunia. Ini juga pendapat dipilih oleh sebagian ulama. Mereka berdalil dengan hadis bitaqah, yaitu tentang seorang yang dia ketika di akhirat kelak didatangkan catatan-catatan amal kejelekannya begitu banyak, maka dia sudah menduga bahwasanya dia akan celaka, binasa. Tapi tatkala dikeluarkan untuknya satu catatan yang berisi la ilaha illallah tauhidiyah, maka ternyata setelah ditimbang, catatan la ilaha illallah ini bisa mengalahkan beratnya dosa-dosa yang ada pada catatan amal kejelekannya, maka dia pun masuk ke dalam surga. Ya, itu tiga pendapat para ulama. Dan di sana ada pendapat yang lain yang menjamak pendapat-pendapat ini. Di antaranya pendapat yang dipilih oleh Al-Hafidz Al-Hakami, kata beliau, "Wallazi astadhhir minan nusus wallahu a'lam," dan yang saya ketahui ataupun yang saya dapati dari nas-nas yang ada, wallahu a'lam, bahwasanya al-amil wa amalahu wa sahifata amalihi, bahwasanya pelakunya dan juga amalannya dan juga buku catatan amalannya, kullu dzalika yuzan, semuanya akan ditimbang. Li'anna al-ahadits allati hiya bayanul Qur'an qad waradat bikullin min dzalika wa la munafata bainaha. Kata beliau rahimahullah bahwasanya yang ditimbang amalannya, pelakunya, buku catatannya, semuanya akan ditimbang. Kenapa? Karena hadis-hadis yang merupakan penjelas dari Al-Qur'an semuanya datang. Ya, bikullin min dzalik, menjelaskan bahwasanya ketiganya ditimbang. Wala munafata bainaha, dan tidak ada pertentangan ya di antara tiga pendapat tadi untuk bisa dikumpulkan. Disebutkan oleh beliau dalam kitab Ma'arijul Qabul. Jadi yang ditimbang menurut pendapat yang lebih sahih wallahu a'lam adalah bahwasanya amalannya ditimbang, pelakunya ditimbang, dan juga apa? Buku catatannya ditimbang. Karena semuanya ada dalilnya yang mendukungnya. Kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya fa amman khaffat mawazinuh fa huwa fi 'ishatir radiyah. Adapun orang yang lebih berat timbangan amal kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada pada kehidupan yang diridhoi, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang tentram. Tidak ada di sana nasab, rasa lelah, tidak ada di sana marad, sakit ataupun penyakit. Yang ada hanyalah kesehatan, kenikmatan, kelezatan. Itu surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat berikutnya, wa amman khaffat mawazinuh, adapun orang yang khaffat mawazinuh, ringan timbangan amal kebaikannya. Ini memungkinkan dua golongan yang ringan timbangan amal kebaikannya. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang kafir. Ketika ditimbang amalannya, ternyata tidak memiliki berat sedikit pun. Kenapa? Karena amal soleh yang diperbuatnya terhapuskan dengan kesyirikan dan kekufuran yang diperbuatnya. Wa qadimna ila ma amilu min amal faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalannya yang dulu diperbuat di dunia dari amal soleh, maka kami jadikan amalan tersebut haba'an mansura, debu yang berterbangan. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan apakah amalannya orang-orang kafir, apakah amal solehnya orang kafir itu ditimbang atau tidak. Jadi orang kafir juga punya amal soleh, amal kebaikan di dunia, seperti sodakoh ataupun membantu orang miskin ataupun yang lainnya, silaturahim. Tapi sia-sia ini semua. Ada khilaf di antara para ulama terkait dengan apakah amal solehnya, kebaikan-kebaikannya orang kafir itu ditimbang atau tidak? Pendapat yang pertama, pendapat Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, bahwasanya ditimbang juga untuk membuat si kafir ini mengetahui keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk membuat dia menyesal dengan sebesar-besar penyesalan, kemudian dicemplungkan dia ke dalam an-nar. Iya. Adapun pendapat yang lain, di antaranya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan bahwasanya amalan-amalan orang kafir itu tidak ditimbang sama sekali, langsung dia diceburkan ke dalam an-nar. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Qul hal nunabbiukum, maukah kalian aku beritakan tentang orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya di dunia dalam kondisi dia menyangka bahwasanya dia telah berbuat banyak kebaikan. Ulaika alladzina habitat a'maluhum, ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ih. Mereka lah orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan kufur, tidak percaya dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fa habitat a'maluhum, maka hapuslah seluruh amalan mereka. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, sehingga tidak kami tegakkan untuk mereka timbangan. Ada khilaf di antara para ulama terkait dengan hal itu. Dan disebutkan oleh para ulama tentang kebaikan-kebaikan orang-orang kafir. Bagaimana? Apakah bermanfaat di akhirat? Tidak. Kemanfaatnya, kemanfaatannya Allah Subhanahu wa taala segerakan di dunia. Mungkin Allah jadikan usahanya lancar ataupun keluarganya banyak. Ya, di dunia Allah berikan balasannya. Adapun di akhirat, mereka tidak mendapatkan sedikit pun balasannya dari Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang ada pada mereka dari kesyirikan dan kekufuran yang itu semua menghancurkan kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khaffat mawazinuhu, adapun orang yang ringan, tadi sudah disebutkan ya, satu golongan yang ringan timbangannya, yaitu golongan yang pertama orang-orang kafir, tidak ada sama sekali ya sesuatu yang memberatkan timbangannya. Kemudian yang kedua adalah golongan kaum muslimin yang mereka melampaui batas pada dirinya, lebih banyak dosa-dosanya daripada amal kebaikannya. Maka dia khaffat mawazinuhu, ringan timbangan amal kebaikannya, dan terancam dia dengan an-nar. Iyadan billah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua golongan. Dan Allah Subhanahu wa taala mendiamkan satu golongan yang lain. Apa itu dua golongan yang Allah sebutkan dalam surat ini, Al-Qari'ah? Dua golongan tersebut adalah yang pertama orang-orang yang amal kebaikannya lebih banyak daripada amal kejelekannya. Ini yang beruntung, ini yang berbahagia. Dan yang kedua adalah golongan yang amal kejelekannya lebih berat daripada amal kebaikannya, maka dia sengsara, celaka. Dan yang ketiga dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkannya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi taala alaih di dalam tafsirnya, "Wa fi hadhihi al-ayah dalilun 'ala anna al-insana idza tasawat hasanatuhu wa sayi'atuhu fa inna qad sukita 'anhu fi hadhihi al-ayah." Dalam ayat yang mulia ini, Al-Qari'ah, ada dalil bahwasanya manusia apabila tasawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu, sama imbang beratnya antara kebaikan-kebaikan dan kejelekan-kejelekannya, fa innahu qad sukita 'anhu fi hadhil ayah, didiamkan dalam ayat ini. Golongan yang ketiga tidak dibahas, tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini. Walakin bayyanallahu taala fi suratil a'raf, tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, menjelaskannya di dalam surat yang lain, yaitu suratul a'raf, tempat-tempat yang tinggi. Wa dzakarallahu ta'ala fi suratil a'raf ma yajri bainahum wa bainal mu'minin. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surat al-A'raf ma yajri bainahum wa bainal mu'minin, kejadian yang berlangsung antara mereka ashabul a'raf dengan kaum mukminin, yang faqulat mawazinuh, yang lebih berat timbangan kebaikannya, terjadi hiwar, pembicaraan. wa annahum idza surifat absaruhum, dan bahwasanya mereka ashabul a'raf, orang yang imbang antara amal kebaikan dan keburukannya. Tatkala surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, dipalingkan, diarahkan pandangannya kepada penduduk neraka yang mereka khaffat mawazinu. Qalu, maka ashabul a'raf ini berkata, Rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin, ya Allah jangan kau kumpulkan kami bersama orang-orang yang zalim. Kemudian apabila diarahkan pandangan mereka kepada ahlul jannah, maka mereka pun sangat menginginkan untuk bisa bergabung dengan mereka. Wa bainahuma hijab, Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayatnya, wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada hijab, dinding pembatas. Wa 'alal a'rafi rijalun, dan pada a'raf, tempat perbatasan antara surga dan neraka ini, rijalun, ada kaum laki-laki, ada sekelompok manusia. Ya'rifuna kullan bisimahum, yang mereka ashabul a'raf ini mengetahui, mengenali masing-masing dari penduduk surga dan masing-masing dari penduduk neraka. Dia kenal. Ya'rifuna kullan bisimahum wa nadau ashabal jannah, assalamun alaikum, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Tatkala mereka mengarahkan pandangannya kepada ahli jannah yang mereka kenali, assalamun alaikum, sungguh keselamatan atas kalian, lam yadkhuluha wa hum yatma'un. Akan tetapi ashabul a'raf ini belum bisa memasuki surga dalam keadaan sangat-sangat menginginkan untuk bisa masuk bersama mereka. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar, kemudian tatkala dipalingkan pandangan mereka kepada ashabun nar, qalu, maka mereka berkata ashabul a'raf ini, Rabbana la taj'alna ma'al qaumiz zalimin, ya Allah Rabb kami, jangan kau gabungkan kami bersama mereka, orang-orang yang zalim. Dan para ulama berselisih tentang kemana akhir dari nasib ashabul a'raf ini. Ada khilaf di antara para ulama terkait dengan kemana akhir dari ashabul a'raf. Iya. Dan pendapat yang lebih rajih, wallahu alam, bahwasanya mereka akan masuk dalam surga. Ini pendapat yang insyaallah lebih rajih. Ini yang tampak dari zahir ayat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan di situ disebutkan wa hum yatma'un, dalam keadaan mereka ashabul a'raf sangat menginginkan. Ini diantara karomah Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan, Allah mencampakkan dalam hati mereka at-tama', keinginan untuk bisa masuk surga. Dan di situ ada dalil bahwasanya mereka kelak akan dikumpulkan bersama ashabul jannah yang mereka saqulat mawazinuh, lebih berat timbangan-timbangan amal kebaikannya. Kemudian Allah sebutkan wa amma man khaffat mawazinuh. Ah, di sini yang belum kita baca ya. Atau sudah ini? Sudah ya. Fa ummuhu hawiyah, adapun orang-orang yang mereka ringan timbangan amal kebaikannya lebih banyak, amal-amal kejelekannya lebih besar dosa-dosanya, fa ummuhu hawiyah. Maka ummuhu hawiyah, kita baca di sini penjelasan dari beliau Syekh rahimahullah. Fa ummuhu hawiyah ay ma'wahu wa maskanuhu, yakni tempat kembalinya dan tempat tinggalnya adalah an-nar. Allati min asma'iha al-hawiyah, yang mana di antara nama an-nar adalah al-hawiyah. Di sana ada yang nama yang lain, ada jahannam, al-hutama, hawiyah, sa'ir dan yang lainnya. Wa takunu lahu bi manzilatil umm, maka dikatakan di sini ummuhu hawiyah. Umm itu maknanya apa? Ibu ya, sering kita terjemahkan ibu ataupun induk. Di sini dikatakan bahwasanya mereka orang-orang yang amal kebaikannya sedikit lebih banyak dosa-dosanya, ummuhu hawiyah, induknya adalah hawiyah, kata beliau, takunu lahu bi manzilatil umm. Neraka baginya seperti kedudukan induknya, al-mulazimah, yang dia senantiasa mengikutinya. Kita tahu bahwasanya anak senantiasa dia menginduk, mengikuti ibunya. Demikian pula binatang-binatang kita dapat yang masih kecil itu menginduk kepada ibunya. Demikian keadaan mereka. An-nar sebagai induknya, tempat kembali dia. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya adab neraka itu gharama. Gharam seperti gharim. Yang senantiasa dia gharim ini orang yang memiliki piutang kepada orang lain. Dia senantiasa mengejar-ngejar al-madin, orang yang punya hutang. Kemanapun dia lari, senantiasa dikejar oleh gharim ini. Ayo kamu cepat bayar. Kalau belum bayar, terus akan saya ikuti kau. Ini keadaan mereka. Ya, ahlun nar, senantiasa dia diikuti oleh an-nar, disertai oleh an-nar. Itu makna yang pertama dari apa? Ummuhu hawiyah. Induknya, tempat kembalinya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Waqila, dan di sana ada makna yang lain. Inna ma'na dhalik fa ummu dimaghihi hawiyatun finnar. Maknanya adalah, kata yang lain, ummu dimaghi, otaknya. Ya. Hawiyatun finnar, dilemparkan ke dalam an-nar. Ayulqa finnari ala ra'si, yakni dia dilemparkan ke dalam an-nar dengan kepalanya. Dan kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah, dua tafsiran ini bisa dikumpulkan. Dia dilemparkan dengan kepalanya ke dalam an-nar, dan an-nar sebagai tempat kembali dia, sebagai tempat tinggal dia. Nas'alullah ta'ala salamah wal afiyah. Kemudian wa ma adraka ma hiya. Di sini juga sama. Wa ma adraka ma hiya. Tahukah engkau apakah hawiyah itu? Di sini soalnya, pertanyaannya bukan pertanyaan yang butuh jawaban, tapi pertanyaan dalam rangka tahwil, ta'zim. Pertanyaan yang fungsinya membuat takut, ngeri para hamba. Ya, agar dengan ini mereka segera bertaubat, segera memperbaiki diri, segera isti'dad, persiapan untuk menyelamatkan dari ancaman neraka hawiyah ini. Wa ma adraka ma hiya, kata beliau rahimahullah, wa hadza ta'zimun li amriha. Pertanyaan ini fungsinya ta'zimun li amriha, membuat dahsyat urusan hawiyah, neraka hawiyah itu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innaha fuddilat ya bi 69 juz'an. Sesungguhnya neraka nanti yang Allah Subhanahu wa taala siapkan atas orang-orang yang zalim itu Allah lipat gandakan panasnya 69 kalinya, menjadi 70 kali lipatnya panas api dunia. Api dunia yang paling panas apa? Dikalikan ya 70 kalinya, itulah panasnya an-nar. Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Makna hamiyah adalah syadidul hararah, sangat panas, mencapai puncak ya panas. Qad zadat hararatuha ala hararati narid dunya, telah bertambah panasnya, melebihi panasnya api dunia. 70 dhi'fa, 70 kalinya. Nasallallahu ta'ala salamu al-afiyah minan nar. Nastajiru minallahi minha, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari an-nar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala sebab-sebab yang mengantarkan kepada an-nar. Bisa difahami ini tafsir ataupun makna dari Al-Qari'ah? Jadi ketika kita baca surat ini, kita bisa menggambarkan maknanya. Ya, meskipun tidak secara rinci, ini akan lebih bisa mendatangkan kekhusyuan di dalam salat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Al-Qari'ah, disebut dengan Al-Qari'ah karena dia membuat terkejut ya manusia ketika itu, membuat terkejut hatinya, sebelumnya setelahnya pendengarannya menjadi peka. Mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Tujuannya apa di sini? Dipertanyakan lit-ta'zim wa tahwil, untuk membuat dahsyat dan ngerinya Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah engkau apa itu Al-Qari'ah? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth, yaitu hari di mana manusia seperti al-farash al-mabthuth, yaitu apa? Belalang-belalang kecil yang terbangan tanpa arah. Fa'amma man saqulat mawazinuh, adapun orang yang lebih berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia dalam kehidupan yang berbahagia, yang diridhai. Wa'amma man khaffat mawazinuh, adapun orang yang lebih ringan timbangan kebaikannya, lebih besar timbangan ataupun lebih berat timbangan amal kejelekannya, fa ummuhu hawiyah, maka induknya adalah an-nar, ataupun kepalanya akan dilemparkan ke dalam hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kalian apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas. Ya, demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Ya, sudah habis waktunya. Assalamualaikum. Ya. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.